Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Fayaqulu asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Al-Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan At-Tarajimu biografi. Abu Al-Abbasi huwa Syekhul Islami Ahmad bin Taimiyah rahimahullahu. Abu Al-Abbas beliau adalah Syekhul Islam Ahmad bin Taimiyah rahimahullah. وقد تقدم أي في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. Dan sungguh telah berlalu hadis ini, yaitu di dalam bab ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. السلام ورحمة الله. الملاح قائد السفينة. الملاح pengemudi kapal, yaitu nahkoda. السلف هم المتقدمون من علماء هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم. سلف yaitu orang-orang yang terdahulu dari kalangan ulama umat ini, yaitu para sahabah, tabi'in dan atba'ut tabi'in. المعنى الإجمالي للأثر معنى secara global أثر ini أن السفن إذا جرينا بريح طيبة بأمر الله جريا حسنا نسب ذلك إلى طيب الريح وحذق قائد السفينة. Bahwasanya kapal-kapal apabila berlayar dengan angin yang baik, tidak terlalu pelan, juga tidak terlalu kencang bertiupnya, dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan pelayaran yang baik, mereka menisbahkannya kepada angin yang baik dan kemahiran pengemudi kapal. Wa nasu rabbahum alladhi ajra lahumul fulka fil bahri rahmatan bihim. Sementara mereka melupakan Rabb mereka yang telah menggerakkan bagi mereka kapal di lautan sebagai bentuk rahmah bagi mereka. Fayakunu hadha min jinsi nisbatil matari ilal anwa'i. Maka ini sejenis dengan penisbahan hujan kepada bintang-bintang. Hukmu man fa'ala dhalika. Hukum orang yang melakukannya, yaitu menisbahkan kenikmatan kepada selain Allah Azza wa Jal. Apa hukumnya? Fihi tafsilun. Padanya terdapat perincian. Al-awwalu, yang pertama. In kana al-mutakallimu bidhalika lam yaqsid an-riha wal-mallaha wa nahwa dhalika. هو الفاعل لذلك من دون خلق الله وأمره وإنما أراد نسبتها إلى السبب فقط فهذا شرك أصغر. Apabila orang yang mengucapkannya tidaklah bermaksud bahwa angin dan nahkoda maupun yang semisal dengannya dialah yang melakukannya tanpa penciptaan Allah dan perintahnya, Hanya saja dia menginginkan penisbahan kenikmatan tersebut kepada sebab saja. Maka ini adalah syirik kecil. Li'annahu adhafa an-ni'mata ila ghairillahi. Karena sesungguhnya dia menyandarkan kenikmatan kepada selain Allah. Wal wajibu idafatuha ila Allahi. Dan yang wajib adalah menyandarkan kenikmatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-thani yang kedua, wa in kana yaqsidu anna hadhihi al-ashya'a taf'alu dhalika min dunillahi fahada syirkun akbaru. Dan apabila ia maksudkan dengan ucapannya tersebut bahwa perkara-perkara ini, melakukan hal tersebut selain Allah Azza wa Jalla, yaitu sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa angin yang baik, nahkoda yang mahir, dialah yang membuat kapal berlayar dengan baik tanpa ada padanya perintah Allah, kehendak Allah, penciptaan Allah, maka ini hukumnya syirkun akbar, syirik besar. Wal awwalu, dan yang pertama yang berupa syirik kecil tadi, huwalladhi yajri ala alsinati katsirin minal muslimin fayajibul hadharu minhu. Dialah yang diucapkan oleh lisan-lisan banyak dari kalangan kaum muslimin, maka wajib untuk mewaspadainya. Jadi ikhwan, perincian hukum ini kembalinya kepada i'tiqad, keyakinan orang yang mengucapkannya. Kalau dia meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menggerakkan kapal tersebut dengan baik, namun dia menisbahkan berlayarnya kapal tersebut dengan baik justru kepada selain Allah Azza wa Jal, angin yang baik, nahkoda yang mahir, maka di sini hukumnya syirik kecil. Adapun apabila ia meyakini bahwasanya yang membuat kapal berlayar tersebut, kapal berlayar dengan baik tersebut adalah angin yang baik, nahkoda yang mahir, tanpa ada padanya kehendak Allah, penciptaan Allah, maka ini hukumnya syirkun akbar. Maka yang wajib ya ikhwan adalah menyandarkan kenikmatan-kenikmatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala lah yang memberikan dan mengkaruniakan kenikmatan-kenikmatan tersebut kepada diri kita. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, babu qawlillahi ta'ala, bab firman Allah subhanahu wa ta'ala, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan, sekutu-sekutu dalam keadaan kalian mengetahui. Qala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma fil ayati al-andadu huwa syirku akhfa min dabibin namli ala safatin sawda'a fi dhulmatil layli. Al-andad, yaitu kesyirikan, lebih samar daripada rayapan semut di atas batu yang hitam di kegelapan malam. Di malam hari, ada batu berwarna hitam, di atasnya ada semut hitam yang merayap. Ini tentunya sangat sulit bagi kita untuk melihatnya. Wahuwa antakula, yaitu engkau mengatakan, wallahi wahayatika ya fulanu, demi Allah dan kehidupanmu wahai fulan, wahayati dan kehidupanku, wa taqula laula kulaibatu hadha la atana al-lususu, dan engkau mengatakan kalau bukan karena anjing kecil ini tentunya pencuri telah mendatangi kita, wa laula al-battu fid dari, kalau bukan karena keberadaan angsa ini di dalam rumah, la atal lususu, tentunya pencuri telah datang. Wa qaulur rajuli li sahibihi, dan ucapan seseorang kepada temannya, masya Allahu wa syi'ta, apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki. Wa qaulur rajuli, dan ucapan seseorang, laulallahu wa fulanu, kalau bukan karena Allah dan fulan, la taj'al fiha fulanan, jangan kau jadikan pada ucapan tersebut fulan, hadza kulluhu bihi syirkun, semua ini adalah kesyirikan. Rawahu Ibnu Abi Hatim, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim rahimahullah, yaitu di dalam tafsir beliau. Namun di dalam sanad asal ini terdapat perawi yang bernama Syabib bin Bishr. Al-Bukhari mengatakan tentangnya mungkarul hadith. Mungkarul hadith, maka asal ini da'if, wallahu ta'ala a'lam. Dan ikhwati fillah hafizhani wa hafizhakumullah, bab ini bisa kita beri judul dengan babu atau babun minasyirki billahi fil alfadhi. Babun minasyirki billahi fil alfadhi, bab di antara kesyirikan kepada Allah di dalam lafaz-lafaz. Atau bisa juga tanpa min, babus syirki billahi fil alfadhi, bab syirik kepada Allah di dalam lafaz-lafaz, dalam ucapan. Sebagaimana tadi telah kita baca di dalam matan, al-musannif rahimahullah mendatangkan sekian contoh, sekian banyak contoh kesyirikan di dalam lafal ucapan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, qala al-syarih hafizahullahu ta'ala, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, munasabatu hadzal bab li kitab at-tauhid, kesesuaian bab ini dengan kitab at-tauhid, annahu lamma kana min tahqiq at-tauhid الاحتراز من الشرك بالله في الألفاظ وإن لم يقصده المتكلم بقلبه. نبه المؤلف رحمه الله بهذا الباب على ذلك وبين بعض هذه الألفاظ لتجتنب هي وما ماثلها لتجتنب هي وَمَا مَثَلَهَا. Hiya ini menguatkan taukid terhadap domir mustatir yang ada pada tujtanab takdiruhu hiya. Hiya yang nampak ini sebagai taukid. Bahwasanya tatkala termasuk diantara perealisasian tauhid adalah menjaga diri dari syirik kepada Allah di dalam ucapan-ucapan, meskipun orang yang mengucapkannya tidak memaksudkannya dengan kalbunya. Maka muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memberikan peringatan dengan bab ini atas hal tersebut dan menjelaskan sebagian, hati-hati ya, ini baru sebagian saja, sebagian lafaz-lafaz ini yang merupakan kesyirikan agar dijauhi. Demikian pula lafaz-lafaz yang semisal dengannya. فلا تجعلوا لله أندادا أي أشباها ونظراء تصرفون لهم العبادة أو شيئا منها. أشباها ونظراء سمعنا بمعنى segala sesuatu yang serupa, setara dengan Allah, yang kalian palingkan kepada mereka ibadah atau sesuatu dari ibadah. Wa antum ta'lamuna annahu rabbukum la yarzukukum ghayruhu wa la yastahiqqul ibadata siwahu. Dalam keadaan kalian mengetahui bahwasanya Allah adalah Rabb kalian, tidak ada yang memberikan, tidaklah memberikan rizki kepada kalian selain dirinya, dan tidaklah berhak untuk diibadahi selain dirinya semata. Fil ayati, di dalam ayat, ay fi tafsiril ayati, yaitu di dalam tafsir ayat, dabi bin namli masyihi, rayapan semut, yaitu jalannya, ya, jalannya semut kan dengan merayap. Ala safatin, as-safa al-hajarul amlasu. As-safa itu batu yang keras, yang licin. Kulaibatu tasghiru kalbatin. Kulaibah bentuk tasghir dari kalbah, anjing. Wahiya huna allati tuttakhadhu lihifdhil mawashi wa ghairiha. Dan kulaibah yang dimaksud di sini adalah yang dipelihara untuk menjaga hewan-hewan ternak dan yang selainnya. Al-lususu jam'u lissin wa humus surraqu. Al-lusus jam' liss, yaitu para pencuri. As-surraq jamak dari sarik. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafaddalu barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.